Bagaimana Bukan kabar ya? Vira? Alhamdulillah baik. Ya. Apa kabarnya? Baik juga dong. Kita kasih lagu yang terbaru ya. Spesial juga buat kedua mempelai. Lagu ini spesial buat semua AMC, AMC Ku Indonesia, AMC Jabera, AMC Joko Tingkir, Lamongan. Kasih engkau berseri. kita goyang lagi. Kompak. Apa tidak ada ekspresi sama sekali? Ini ada satu request dari Heseng, minta lagunya ada Selimut Biru ya. Baca coba, apa itu? Baca coba. Wacana nih ya apa tulisan ini? Aku takut salah. Loh gak popo, salah tadi gak popo. Loh. Tidak jarang semoga. Untuk Heseng dari Semang Jaya, ya Tore, naik ke panggung. Thank you. juga cumi-cumi untuk Bangkalan tercinta, Fira Azahra Adela. Kasihku sedikit buat Adela dong. Dan juga cumi-cumi kita goyang kembali ada Vira Azahra Adela. Monggo non Vira. Spesial lagi buat Putra Raja Wali. Satu tembang terbaru bareng Adela. Yang di belakang boleh kita merapat ke depan. Oh, Kalau stop, stop. Artis kenamaan dan juga artis kebanggaan Kota Jombang bakal menyapa dulur. Kita simak sama-sama, kita goyang dengan damai. Fira Azahra Adela. Govan tuku ketan yang berapa kan kami kandeng mantan kodok kalau mengajaknya tuku gelang neng pasar baru, pacar menghilang cari yang baru. Aja rasa cilik hatimu masih di luar nunggu. Hidupku tujuh nikmati, jangan sampai kamu frustasi. Omong aneh sampai stres diri. Terima kasih. sosok artis cantiknya Jawa Timur untuk Oscarku. Oscar! Oscar! Oscar! Oscar! Fira Azahra Adela. Cantikku, goyang lagi. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Oscar Community, hey. Emang lagi cantik. Bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. AMC Indonesia, terima kasih. Bidadari, bidadari di hatimu. Soting dan juga ada cumi-cumi Wakar Fira Azahra Adela untuk Wakar spesial Wakar terkhusus Wakar semoga. Kita nyanyi bareng-bareng Adela. Special buat Walker. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Hanya karena ku terlalu tidak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku. Tak peduli aku, cinta yang merana. Kau salahkan aku, hinakan diriku. Tak peduli aku, kasihku tersiksa. Tobat, tobat, tobat. Alhamdulillah luar biasa, penontonnya ramai sekali ya. Bersama Panama dan juga Cumi-Cumi untuk Gresikku tercinta, Galeng Galeng Galeng. Kita goyang dengan kedamaian bareng Fira Azahra Adey. Dulur Gresik Galeng, kita goyang kembali. Halo semuanya, kita goyang bareng-bareng lagi ya. Yang suka lagu konco guru. Kau bunga yang tiada. bareng Adela. Spesial juga buat sayangku di bawah ya. Buat adik yang di Kitang, selamat menempuh bentuk yang baru ya. Semoga lekas sembuh jadi anak yang berbakti. Amin. Adela. Kita nyanyi bareng-bareng lagi yo. Satu tepang request kembali spesial buat semuanya. Jangan cari masa. tepuk tangan.